Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fanzur ila hadal jahlil azim. Ila hada? Baik. Fanzur ila hadal jahlil azim. Ashar ila mada? Naam. Ashar ila al-abiyat. Min qasidah al-burdah. Yang ditulis oleh Muhammad ibn Sa'id al-Busiri. Di dalamnya ada kalimat, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami in lam takun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Yang terjemahannya, wahai semulia-mulia makhluk, siapa lagi yang aku bisa berlindung kepadanya selain engkau ketika terjadinya bencana yang dahsyat, yang merata. Kalau engkau tidak menggapai tanganku nanti di hari kiamat, sungguh, ya zallatal qadami, duhai celakanya diriku. Dan termasuk kedermawananmu adanya dunia dan pasangannya. Dan termasuk ilmumu adalah ilmu lawhi wal qalam. Ini di samping dusta, terkandung kesyirikan. Ia dusta. Bahwasanya dunia dan seisinya dari Nabi SAW, padahal Allah yang menciptakan. Dia dusta tentang ilmu Nabi, yaitu ilmu lawhi wal qalam. Padahal Allah SWT menyatakan, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, illa man irtada min rasulin, fa innahu yasluku min baini yadaihi, wa min khalfihi rasada. Dialah Allah satu-satunya yang alimul ghaib. Dan tidak pernah menunjukkan hal-hal yang gaib tersebut kecuali kepada beberapa orang yang diridhoi. Bukan memberitahu seluruhnya, tapi memberitahu apa yang Allah kehendaki untuk diberitahu. Misalnya, Allah beritahu pada nabinya nanti di akhir zaman akan turun Isa. Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Nanti di akhir zaman akan terjadi begini, begini, dan begitu. Maka nabi pun tahu. Dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang alimul ghaib, sedangkan Nabi tidak alimul ghaib. Kecuali kalau diberitahu, beliau tahu. Kalau tidak diberitahu, beliau tidak tahu. Ya berarti Nabi mengetahui yang ghaib. Kalau diberitahukan beberapa perkara, kalau tidak, ya tidak. Sebagaimana kita manusia seluruhnya, kalau diberitahu, ya tahu. Apakah akan terjadi hari kiamat? Hah? Iya. Dari mana kamu tahu? Itu kan ghaib. Apakah nanti akan muncul Dajjal? Tahu kalian? Tahu. Dari mana kalian tahu? Kalian kan tidak alimul ghaib. Ya diberitahu oleh Nabi SAW. Diberitahu oleh Allah dalam Quran. Maka kita tahu. Apakah pantas kita dijuluki alimul ghaib? Wa min ilmina ilmul lawhi wal qalami. Ya enggak pantas. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang rasul yuha ilaih. Nabiun yuha ilaih. Seorang nabi yang diberi wahyu. Maka beliau tahu beberapa perkara yang gaib dari Allah. Sedangkan kita, kalau diberitahu oleh nabi, kita tahu. Kalau nabi tidak menyampaikan, kita tidak tahu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah sholat, kemudian maju, melangkah. Seperti ingin sesuatu. Tiba-tiba mundur, seperti takut sesuatu. Ditanya, ya Rasulullah, engkau tadi ketika sholat, maju, kemudian mundur. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan padaku neraka di hadapanku, surga di hadapanku. Maka aku sangat suka dan sangat inginnya. Aku mendekat, ingin menggapai, urjun. Anggur yang terangkai. Tiba-tiba ditujukan padaku neraka dan aku melihatnya di hadapanku. Maka aku mundur. Saking takutnya dan mengerikannya neraka. Lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsiran wa ladhahiktum qalila. Sungguh kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian banyak menangis sedikit tertawa. Artinya apa? Artinya Nabi diberitahu apa yang kita tidak tahu. Kita diberitahu secara berita dalam Quran, neraka. Api yang menyala-nyala, disebutkan bagaimana di atasnya api, di bawahnya api, di tengahnya api. Bagaimana Allah akan gantikan kulitnya ketika matang. Tapi apakah melihat? Tidak, kita tidak melihatnya. Tapi Rasulullah SAW melihatnya. Iyanan dengan mata kepalanya di hadapannya. Berarti siapa yang alimul ghaib? Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi? Kalau diberitahu oleh Allah, beliau tahu. Inilah makna. Illa manirtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali terhadap orang-orang yang diridhoinya, Allah beritahukan beberapa hal-hal gaib. Tidak seluruh apa yang ada di lauhil mahfuz, tidak seluruh apa yang dicatat oleh pena Rasulullah SAW tahu. Itu kedustaan. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu Wa Taala yang alimul gaib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada ilah sesembahan yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah satu-satunya. Enggak ada Tuhan lain yang mengetahui hal yang gaib. Maka ini berarti kebodohan yang sangat. Mana yang kebodohan yang sangat? Syair tadi, bait-bait dari syair Burda Al-Busiri. Fanzur ila hadzal jahlil azim. Lihatlah kebodohan yang besar ini. Haitsu taqada annahu la najata lahu illa bi'iyadihi waliyadihi bighairillah. Lihatlah di mana dia meyakini, si penulis syair ini, karena yang membacakannya belum tentu paham, berarti yang terkena adalah yang membuatnya dulu terutama dan pertama. Di mana dia meyakini bahwa tidak akan dapat keselamatan kecuali dengan perlindungan Nabi. Tidak mungkin dapat keselamatan kecuali dengan berlindung kepada Rasulullah SAW. Bukan kepada Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Qul. Disebutkan oleh Allah dengan kalimat ucapkan, aku berlindung kepada Allah. Ucapkan, aku berlindung kepada Allah. Rabban nas. Tiba-tiba mereka menyatakan, aku berlindung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku tidak bisa berlindung kepadamu, kalau engkau tidak menggapai aku, tidak menolongku, siapa lagi? Di mana Allah? Kalian lupakan sama sekali? Ini na'udzubillah kufur. Barakallahu fikum. Wandur aydan ila hadzal itra' al'adzim. Lihat pula al-itra' yang sangat besar. Apa itu itra'? Memuji berlebih-lebihan. Itu namanya itra'. Tersebut dalam hadis yang disebutkan di sini, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. انظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء. Lihatlah bagaimana mereka terjatuh pada pujian yang melampaui batas dan berlebihan. الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم, yang Rasulullah sendiri melarangnya. بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. Innama ana abdun faqulu abdallahi wa rasul. Faqulu abdallahi wa rasulah. La tutruni, jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan, kata Nabi. Sebagaimana Nasara, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanya seorang hamba. Maknanya hamba adalah milik Allah, budaknya Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Faqulu, maka ucapkan abdallahi wa rasulah, atau abdullahi wa rasuluh ala al-hikayah. Kalau dia sebagai maf'ul abdallahi wa rasulah, tetapi kalau ala al-hikayah, ini ucapkan dengan ucapan ini. Ucapannya fi hikayatihi Abdullah wa Rasuluh. Ikhwan ibn a'azakum, hadis rawahu Imam Malik rahimahullah. Dan juga diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih Nabi berpesan untuk jangan memujinya berlebih-lebihan. Seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam. Bagaimana Nasrani memuji Isa bin Maryam? Mereka kaum Nasrani memuji Nabi Isa sampai keluar dari kehambaannya diberi sifat-sifat ketuhanan. Dikatakan anak Tuhan, dikatakan jelmaan Tuhan, dikatakan Tuhan dalam bentuk manusia. Tuhan itu satu, tetapi ada bentuk manusianya, ada bentuk yang bukan manusianya. Bentuk manusianya mati, tapi bentuk yang lahutiahnya tetap hidup terus-menerus, katanya. Ini khairun azakullah kebodohan. Semuanya bodoh. Dan semuanya ghulu wal utra. Maka Nabi sebelum terjadinya sudah memperingatkan, jangan kalian meniru jejak Nasrani. Jangan memuji aku berlebihan. Aku ini hamba Allah, milik Allah, budaknya Allah, hamba sayangnya Allah. Maka jangan dikatakan Tuhan atau jelmaan Tuhan atau seperti Tuhan. Aku tidak punya sifat ketuhanan. Aku tidak tahu yang ghaib. Aku tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Qul innama ad'u rabbi. Sesungguhnya aku hanya berdoa pada Rabbku. Qala. Wa qad qala ta'ala. Dan Allah pun telah berfirman. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Perhatikan ucapan ini dalam Quran. Enggak perlu tanya sahih dhaifnya, pasti sahihnya dan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang nurunkan ayat-ayatnya Al-Quran ini dan kami akan menjaganya, kata Allah. Apa di dalamnya? Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah. Katakan wahai Rasul, aku tidak memiliki untuk kalian perbendaharaan-perbendaharaan milik Allah. Aku enggak punya. Wala a'lamul ghaib. Aku juga tidak tahu yang ghaib. Lihat. Berarti jelas ucapan Busiri tadi batil. Yang menyatakan wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Tidak. Rasulullah disuruh oleh Allah. Qul wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak berkata bahwa aku ini malaikat. Aku manusia. Aku tidak tahu yang ghaib dan aku tidak punya perbendaharaan langit dan bumi. Itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Fanzur ila hadhihi al-mu'aradah al-'azimah lil-kitab wa sunnah. Lihat juga bagaimana pertentangan yang azimah, pertentangan yang besar terhadap kitab wa sunnah, terhadap Quran dan haji. Wal muhaddah lillahi wa rasulih, dan menentang Allah dan menentang Rasulnya. Wa hadha alladhi yaquluhu hadha asy-sya'ir huwa alladhi fi nufusi katir. Dan ini yang diucapkan oleh penyair ini, Al-Busiri tadi, والذي في نفوس كثير, inilah yang terdapat di dalam kebanyakan atau di jiwa-jiwa kebanyakan manusia yang bodoh, yang awam, mengira benar seperti itu. Kalau enggak ditolong oleh Nabi, tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Ikhwani fillah, na'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan kita tidak berharap syafaat Rasulullah, semua kaum muslimin, apalagi ahlus sunnah wal jamaah, pasti berharap syafaat Rasulullah SAW. Tetapi mereka akan berkata, yang menakdirkan dan menentukan Allah Subhanahu wa taala. Selamat atau tidak selamat, Allah yang menentukan. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Ya Allah, berilah kesempatan aku untuk mendapatkan syafaat Rasulmu. Khususan mimman yadda'in ilma wal ma'rifah. Inilah yang ada dalam jiwa kebanyakan orang-orang yang jahil. Khususnya yang mengaku-ngaku alim. Yang mengaku-ngaku mengerti ilmu. ini tokoh-tokohnya. Kalau awam beneran, bodoh beneran, ya enggak tahu menahu. Asal ikut saja. Tetapi yang ikut berdusta bersama Busiri, meyakini bahwasanya kalau bukan engkau menggapai tanganku dan menolongku, ya zallatal qadami, aku akan binasa, akan celaka. Dan termasuk ilmumu, ilmu lauhi wal qalami, ilmu ghaib. Siapa yang ikut bersama Busiri meyakini, yang paham bahasa Arabnya dan ikut membacanya, berarti tokoh-tokohnya. وَرَأَوْ قِرَاءَةَ هَذِهِ الْمَنْظُومَةِ وَنَحْوَهَا لِذَلِكَ وَتَعْظِيمِهَا مِنَ الْقُرَبَاتِ. Yang mereka beranggapan, ra'au di sini bukan melihat dengan mata, tetapi maknanya beranggapan. Ra'au, mereka beranggapan bahwa qira'ata hadhil mandhumah, bahwa membaca syair-syair ini atau mandhumah ini dan yang sejenisnya sebagai penghormatan terhadap Rasul, dianggap sebagai qurbat, pendekatan diri kepada Allah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dianggap ibadah. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah salah berharap dengan harapan yang salah pula. Isinya sudah disebutkan tadi, kedustaan dan kekufuran. Rasulullah SAW tidak tahu yang ghaib. Dan ilmu lauh wal qalam hanya milik Allah SWT. Rasulullah SAW tahu kalau diberitahu oleh Allah. Dan beliau tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Demikian pula perlindungan. Siapa yang menentukan? Allah satu-satunya yang menentukan. Rasulullah SAW berharap dan berdoa, meminta syafaat kepada Allah. Allah yang menentukan. Ini semua sudah kedustaan, kekufuran, kesyirikan. Ditambah lagi mereka bacakan dengan taqarruban ilallah, berarti bid'ah. Dianggap sebagai ibadah, pendekatan diri pada Allah SWT. Dan dianggap sebagai ta'ziman lirrasul, pemuliaan terhadap Rasul. Memuliakan Rasulullah SAW adalah dengan bersolawat kepadanya, dengan memberikan salawat kepadanya, dengan mengucapkan kalimat yang hak. Tidak ghulu, tidak ekstrim, tidak itra. Kalau sudah ghulu dan itra, dilarang oleh Nabi sendiri. Bagaimana mungkin engkau melanggar perintah Nabi kemudian mengatakan mengagungkan Nabi? Itu bukan mengagungkan Nabi, menentang Nabi. Nabi menyatakan, "Lau tutruni kama asratin nasara Isa bin Maryam." Nabi menyatakan, "Jangan kalian puji aku berlebihan seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam. Tetapi kalian menentangnya, memujinya berlebihan." Kemudian berkata, "Ini sebagai pemuliaan terhadap Nabi." Salah besar. Itu adalah sejelek-jelek prasangka. Qala, dikatakan oleh musannif rahimahullah ta'ala, qala al-musannif wa'an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi SAW, "La taqulu ma sya' Allah wa sya'a fulan, walakin qulu ma sya' Allah thumma sya'a fulan." Maka diajarkan agar kita jangan mensejajarkan manusia dengan Allah, agar kita jangan menjajarkan Allah dengan makhluk. Maka jangan ucapkan dengan sejajar ma sya' Allah wa sya'a fulan, ini atas kehendak Allah dan fulan. Jangan. Tetapi hendaklah ucapkan masya Allah thumma sya'a fulan, ini atas kehendak Allah dan kemudian kehendak fulan. Di bawah. Karena thumma maknanya adalah ala tarahi, ada jarak dan ada tingkatan. Tetapi kalau waw sama. Sudah pernah kita sampaikan dalam pelajaran nahwu. Kalau datang Muhammad dan Ali bersama-sama, dikatakan ja'a Muhammad wa Ali, bersama-sama. Tetapi kalau datang Muhammad dulu, tidak lama kemudian datang Ali, maka kita akan katakan ja'a Muhammad thumma Ali. Kalau datang berdua tapi satu depan satu belakang, bagaimana kita katakan jaa Muhammad fa'ali? Itu lihat perbedaannya. Muhammad fa'ali, Muhammad thumma Ali, dan Muhammad wa'ali. Kalau pakai waw bersama-sama. Apakah engkau menyamakan Allah dengan makhluk? Masya Allah wa sya'a fulan. Maka dikatakan dari Hudzaifah ibn al-Yaman dari Nabi SAW, jangan ucapkan Masya Allah wa sya'a fulan, tapi ucapkan Masya Allah wahdahu atau Masya Allah thumma sya'a fulan. Rawahu Abu Dawud bisa nadin sahih. Dan kita akan bahas syarahnya pada pertemuan berikutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal? Ada pertanyaan? Yang lebih tepat, lebih bagus adalah Masya Allah wahdahu la syarika lah. Itu ketika ingin menyebutkan bahwa ini kehendak Allah dan kemudian si fulan membantu. Ini asbab. Maka pakai thumma. Tetapi kalau tidak diperlukan kalimat seperti itu, ucapkan Masya Allah wahdah. Karena nanti akan dibawakan dalam syarahnya hadis dari Rasulullah SAW ketika diucapkan Masya Allah wa syi'ta, Nabi menyatakan aja'altani lillahi niddan walakin Masya Allah wahdah. Masya Allah wahdah. Kalau la budda minhu, kalau terpaksa kita harus menyebutkan asbabnya, katakan thumma. Kalau bisa ada yang lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Karena Allah dengan makhluknya sangat jauh berbeda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.